Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para asatidzah kiram, para ustaz, para ustazah, dan juga para staf SDIK ya Bunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Al-Qawlus Sadidu fi Maqasid Tauhidi karya Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ya, saya akan tampilkan kitabnya di sini. Ya, supaya kita bisa sama-sama menyimak. Ya, yang punya kitab silakan dibuka halaman 14. Kalau di PDF ini halaman 38. Ya, karena perbedaan cetakan. Ya, di halaman 14 di kitab, penulis Kitab Tauhid membawakan riwayat yang menafsirkan surat Al-An'am. Mari kita sudah baca, beliau membawakan dalil surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, di sini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menafsirkan ayat ini. Qala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimatuhu falyaqra qawlahu ta'ala." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan wasiat terakhirnya, khatimah wasiat terakhir, maka bacalah firman Allah Ta'ala berikut ini. Ini kata Ibnu Mas'ud, ayat surat Al-An'am sampai ayat 151 sampai 153 ini adalah wasiat Rasulullah. Wasiat apa? Wasiat itu secara bahasa bermakna dua. Wasiat itu maknanya al-amr. Yang kedua maknanya adalah at-tambih. Wasiat artinya al-amr, perintah, dan wasiat maknanya tambih, apa namanya, peringatan. Jadi ini adalah perintah Rasulullah atau merupakan peringatan. Peringatan artinya sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara istilah, istilah fikih, dalam istilah fikih wasiat juga artinya perintah dari seseorang untuk melakukan sesuatu setelah ia meninggal. Perintah dari seseorang untuk melakukan tasarruf, melakukan muamalah, melakukan sesuatu setelah dia meninggal. Itu namanya wasiat. Wasiat bisa berupa harta, bisa berupa tasarruf perbuatan. Kalau orang itu mengatakan nanti kalau saya meninggal, maka tanah saya yang 100 meter persegi itu untuk masjid. Nah, ini wasiat berupa harta. Atau kalau nanti saya meninggal, maka tolong pembantu kita ini dikasih 50 juta. Misalnya. Ini juga wasiat harta. Nah, berupa tasarruf, berupa muamal harta yang dilakukan setelah meninggal. Dan tasarruf juga, wasiat juga bisa berupa muamalah apapun. Misalnya kalau ada seorang istri mengatakan, kalau nanti saya meninggal, maka nanti tolong kuburkan saya di samping suami saya. Ini juga wasiat. Kalau saya meninggal, tolong nanti misalnya apa ya, hutang saya dilunasi. Kalau saya meninggal, tolong nanti tarik piutang dari sipulan. Ini tasarruf yang berupa muamalah, yang sebagian ulama membedakan antara tasarruf berupa harta atau wasiat berupa harta dengan wasiat berupa muamalah dibedakan istilahnya. Kalau wasiat berupa harta itu wasiat. Kalau wasiat berupa tasarruf, perintah untuk melakukan sesuatu itu namanya al-isa. Al-isa'u. Walaupun ya sebagian ulama menyamakan, sama saja, sama-sama wasiat namanya. Jadi ala kulli hal, wasiat itu bisa maknanya perintah, bisa maknanya tambih, bisa juga maknanya permintaan yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan setelah beliau wafat. Semua makna ini masuk ke dalam kata-kata wasiat dalam riwayat ini. Jadi kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan wasiat terakhirnya, maka bacalah firman Allah taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah ayo kalian kemari. Ta'alu. Atlu, aku akan bacakan ma harrama rabbukum, apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, 'alaikum, atas kalian. Ila qawlihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Maksudnya jalannya Rasulullah SAW. Wa la tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan syahid dari ayat ini kemarin kita sudah baca. Maksudnya Allah Ta'ala firman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Marilah aku akan bacakan apa saja yang Allah haramkan kepada kalian, di antaranya hendaknya kalian jangan berbuat syirik sedikit pun. Maka faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, berpesan kepada kita, berwasiat kepada kita setelah beliau wafat, maka jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai umat beliau berbuat syirik. Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka ada beliau yang akan memperingatkan, ini syirik, jangan lakukan. Tapi ketika beliau wafat, maka beliau khawatir umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan, maka beliau sampaikan wasiat sebagaimana yang termaktub dalam ayat ini. Di antaranya agar kita tidak berbuat kesyirikan. Dan juga ayat ini disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dalam kitab beliau Sibtu Durar dan Usuli Ahli Al-Athar, yang saya yakin kemarin Ustadz dan Ustadzah sekalian sudah belajar ya pada Ustadz Afifi Dulud, hafizallahu ta'ala. Kalau di murojaah lagi pelajarannya ya, nanti dicek lagi catatannya, ada ayat ini disampaikan oleh penulis kitab Sittu Dura. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Yang ayat ini dijadikan dalil oleh beliau bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu, sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Jalan kebenaran hanya satu, karena Nabi katakan di sini, yang ini merupakan perintah Allah ya untuk mengatakannya, wa anna hadza sirati mustaqiman, jalanku ini jalan yang lurus dengan bentuk mufrad sirat ya. Kemudian kata Nabi, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, lagi-lagi mufrad, fattabi'uhu, dhamirhu ini menunjukkan mufrad, satu jalan kebenaran itu satu. Wala tattabi'u subula, dan kata Nabi yang merupakan perintah Allah untuk mengatakannya, janganlah kalian ikuti subul. Subul ini jamak dari sabil. Ya, artinya jalan-jalan. Jangan ikuti jalan-jalan kesesatan. Artinya jalan kesesatan itu banyak. Allah sebutkan jalan kesesatan dengan bentuk jamak plural. Ya, jalan kebenaran itu satu, jalan kesesatan itu banyak. Dan hatta dalam masalah khilaf ijtihadi atau khilafiyah ijtihadiyah, kita meyakini yang benar satu. Ya, dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita meyakini yang benar satu. Misalnya, apakah wanita hamil menyusui itu qadha ya, atau fidyah, atau qadha plus fidyah. Ilmu khilaf ini khilaf yang muktabar, khilaf yang ditoleransi. Tapi tetap saja kita meyakini yang benar salah satu dari pendapat ini. Bukan semuanya benar, salah satu. Maka kita pilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Tidak kita katakan semuanya benar, tidak. Jadi hatta dalam masalah khilaf ijtihadiyah itu yang benar hanya satu. Ketika tidak jelas mana yang benar, maka kita condong kepada yang lebih kuat. Ketika jelas mana yang benar berdasarkan dalil, maka kita pilih yang benar, seperti itu. Kemudian riwayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Wa'an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, mengendarai keledai. Jadi Rasulullah di depan, Mu'adz bin Jabal di belakang. Dibonceng. Faqala li. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, bersabda, Ya Mu'adhu, atadri mahaqqullahi ala al-ibadi, wa mahaqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hamba, dan apa hak hamba atas Allah? Ini perhatikan ya, sedikit kita belajar bahasa Arab. Isim atau kata benda yang setelah ala, yang letaknya setelah ala. Ketika bicara tentang hak, ini kan bicara tentang hak ya, hak Allah dan hak hamba. Maka yang berada setelah ala, dialah yang dituntut untuk melakukan penunaian hak. Ya, yang letaknya setelah ala, maka dialah yang dituntut untuk melakukan sesuatu berupa penunaian hak. Berarti kalau ma haqqullahi 'alal ibadi, apa hak Allah atas para hamba? Setelah ala ada ibad. Berarti di sini maksudnya adalah apa saja yang perlu ditunaikan oleh hamba kepada Allah. Yang harus melakukan sesuatu yang dituntut itu ibad, hamba, karena ibadnya setelah ala. Paham ya insyaallah ya. Kemudian setelahnya wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Setelah ala itu lafaz jalal Allah, nama Allah. Berarti di sini maksudnya adalah Allah yang melakukan sesuatu untuk menunaikan hak hamba. Allah yang menunaikan, Allah yang melakukan sesuatu untuk menunaikan hak hamba. Hakul ibadi Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Maka kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya enggak tahu. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Perhatikan setelah ala ibad. Berarti ini hamba yang melakukan sesuatu yang menunaikan. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah juga kaidah tafsir, kalau ada isim nakirah dalam konteks penafian. Yang konteks penafian adalah di sini. Maka yufidul umum. Maka menghasilkan makna umum. Berarti syai'annya ini umum. Syai'annya ini umum. Segala syai'an. Segala sesuatu berarti. Berarti tidak boleh berbuat syirik dalam segala sesuatu. Artinya enggak boleh berbuat syirik dalam bentuk apapun. Ya, tidak ada pengecualian. Berarti semua syirik itu tercela dan tidak diperbolehkan. Wa haqqul ibadi 'alallahi, dan hak hamba 'alallah. Berarti kan setelah 'ala itu lafaz jalalah Allah. Nah, di sini Allah yang melakukan sesuatu, Allah yang menunaikan hak hamba adalah la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Itu adalah perbuatan yang akan Allah lakukan. Itu perbuatan yang Allah akan lakukan sebagai bentuk penunaian hak hamba kalau mereka tadi la yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun, maka Allah janji Allah tidak akan azab. Qultu ya Rasulullah, Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi, jangan kabarkan kepada orang-orang, saya khawatir mereka akan menggantungkan, mereka akan menyandarkan perkara mereka kepada hal ini. Mereka akan bertawakal dengan tawakal yang keliru. Artinya apa? Artinya dari hadis di atas kan, yang penting orang itu mati enggak syirik, gitu loh. Allah janji tidak akan azab. Yang penting orang mati enggak syirik. Maka bisa jadi ada orang berpikiran, ah saya tak maksiat aja sepuas-puasnya. Ya, saya enggak usah melakukan ketaatan, ya, saya tinggalkan kewajiban, saya tak maksiat, saya tak zina, khamr, minum khamr, nyuri, bunuh, macam-macam. Yang penting kan enggak berbuat syirik. Nah, kan Allah janjikan enggak berbuat syirik nanti tidak akan Allah azab. Nah, dia khawatirkan terjadi seperti itu, maka Nabi katakan jangan sampaikan, nanti khawatir mereka akan gantungkan, mereka akan ngandalkan akidah ini. Ngandalkan maksudnya kalau tidak berbuat syirik pasti selamat. Maka Nabi katakan jangan sampaikan. Adapun Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, karena Rasulullah tahu Mu'ad tidak akan berpikiran seperti itu. Mu'ad paham. Maksudnya, selain kita tidak berbuat syirik, kita juga ya, harus tetap melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Karena itu adalah konsekuensi dari Tauhid. Selain kita bertauhid, kita juga jalankan konsekuensi Tauhid. Karena ini konsekuensi Tauhid. Kalau orang ngaku bertauhid, maka dia sholat, maka dia tidak berzina, tidak nukhomar, tidak mencuri. Mu'ad paham, maka Rasul sampaikan. Nah, Rasulullah khawatir kalau disampaikan kepada orang banyak, ada yang tidak paham. Seperti itu. Kemudian, akhrajahu fi shahihaini, hadis ini di kemarin kita sampai sampai sini. Iya. Belum. Ya, di halaman 14 ya, di bawah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Fa jami'ul kutubi samawiyyati wa jami'ur rusuli da'u ila hadha tauhid." Maka semua kitab-kitab samawiyah dan semua rasul mendakwahkan tauhid. Semua kitab samawiyah dan semua rasul mendakwahkan tauhid. "Wa nahau 'an diddihi minasyirki wa tandid." Dan melarang untuk berbuat syirik dan membuat tandingan selain Allah. Wa khususan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal Qur'anul Karim dan juga Al-Qur'an Karim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an melarang syirik dan mengajak kepada tauhid. Fa innahu amara bihi wa faradahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertauhid dan mewajibkan tauhid. Waqarrarahu a'zama taqririn, dan menetapkan tauhid dengan penetapan yang paling agung, paling besar. Wa bayyanahu a'zama bayanin, dan beliau menjelaskan masalah tauhid dengan penjelasan yang paling agung, yang paling besar. Wa akhbar annahu la najata wa la falaha wa la sa'adata illa bihadha tauhid. Dan Rasulullah juga sampaikan bahwasanya tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan tauhid. Wa anna jami'al adillati al-aqliyati wa naqliyati al-ufuqiyati wa nafsiyati adillatun wa barahinu ala hadzal amri bi hadzal tauhidi wa wujubihi. Dan maksudnya semua dalil, baik dalil akal, dalil naqal, dalil ayat atau hadis, dalil ufuqiyah, saya belum tahu ini dalil ufuqiyah atau dalil nafsiyah, dalil naluri, semuanya menunjukkan, semuanya merupakan bukti tentang wajibnya tauhid dan wajibnya tauhid. Fatauhidu huwa haqqullahi alwajibu ala al-'abid. Maka tauhid adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Wa huwa a'zamu awamirid dini wa aslul usuli kulliha wa asasul a'mal. Dan tauhid adalah perintah agama yang paling besar, yang paling agung, dan merupakan landasan yang paling mendasar dalam Islam dan juga fondasi dari semua amalan. Sampai sini penjelasan Syekh As-Sa'di. Nah, kemudian di matan ada beberapa faedah di sini. Di sini disebutkan 24 faedah dari ayat-ayat dan hadis di atas. Penulis kitab Tauhid mengatakan fihi masailu. Dalam ayat-ayat dan hadis-hadis di atas ada beberapa masail, artinya ada beberapa faedah. Al-ula yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Ya, ayat dan hadis di atas menyebutkan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah diciptakannya jin dan manusia atau tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang yang beriman atau muslimin itu tidak pernah kehilangan tujuan hidup. Tujuan hidup mereka jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Maka tujuannya jelas. Gimana caranya supaya saya mati dalam keadaan bertauhid? Jelas sekali. Semua yang saya lakukan di dunia ini, ujung-ujungnya supaya mewujudkan tujuan itu. Gimana caranya supaya saya mati bertauhid? Maka dia ngaji, dia baca Quran, dia ibadah, dia kumpul-kumpul dengan orang soleh, supaya matinya bertauhid. Ya, kalau dia nggak ngaji, dia kumpulnya sama orang bejat, kumpul sama orang musyrik, sama ahlu bid'ah, ya gimana mau mati dalam keadaan bertauhid? Ya. Jadi tujuan hidup seorang muslim jelas. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik itu nggak jelas tujuan hidupnya. Maka kita dapati mereka banyak yang berakhir bunuh diri, ya, narkoba, main perempuan, karena sudah nggak jelas. Ada orang yang tujuan hidupnya pengen jadi kaya raya, pengen jadi pengusaha sukses. Ketika dia usaha, kerja, macam-macam, ternyata sukses. Setelah sukses, bingung mau ngapain lagi. Ngapain lagi nih, sudah sukses. Tujuan saya dari dulu pengen sukses. Sekarang sudah sukses, terus ngapain lagi? Kan bingung. Ya, akhirnya ya, main perempuan, ya, kemudian narkoba, kemudian macam-macam jalan-jalan nggak jelas, kemudian ujungnya bunuh diri, ya. Jadi ini orang kafir seperti itu. Kalau orang muslim tujuannya jelas. Seperti saya misalnya, dulu waktu kecil cita-cita saya pengen jadi programmer, pengen jadi developer komputer. Dalamnya sudah kesampaian, ya sudah kesampaian jadi programmer sampai sekarang, alhamdulillah. Apakah setelah tercapai bingung mau ngapain lagi? Ya enggak, kan belum mati di atas tauhid. Masih ada cita-cita besar, pengen mati di atas tauhid. Ya, ada yang cita-citanya pengen jadi guru, ya mungkin di antara antum-antum sekalian. Sekarang sudah tercapai jadi guru nih. Apakah setelah itu bingung mau ngapain? Ya enggak, kan masih ada cita-cita besar yaitu ingin mati di atas tauhid. Kemudian yang kedua, tsaniyah, أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. Bahwasanya ibadah adalah tauhid. Ya, atau tauhid adalah ibadah. Ibadah adalah tauhid, tauhid adalah ibadah. Karena adanya khusumah, adanya pertentangan, adanya penentangan, adanya perdebatan antara para nabi dengan kaumnya, itu gara-gara masalah tauhid dalam masalah ibadah. Tauhid dalam ibadah. Kalau para nabi itu mendakwahkan, ayo hai kaum, saya ingin dakwahkan kepada kalian bahwasanya Allah itu ada. Ya, maka para nabi tidak akan ditentang oleh kaumnya. Ya. Nabi Nuh tidak akan ditentang oleh kaumnya. Nabi Ibrahim tidak akan ditentang oleh kaumnya. Nabi Isa, Nabi Musa tidak akan ditentang oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW tidak akan perang dengan orang Quraisy. Kalau dakwah Nabi, Allah itu ada. Saya yang sampaikan kepada kalian, Allah itu memberi rezeki. Allah itu pencipta kita. Ya, tidak ada yang protes. Wah, nanti Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam semua kalau cuma seperti itu. Namun, adanya pertentangan, adanya perdebatan itu karena para nabi mendakwahkan tauhid dalam ibadah. Ayo ibadah hanya kepada Allah. Nah, nanti ada yang protes. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Aj'al al-alihata ilaha wahida." Apakah sesembahan yang kita ibadahi itu mau dijadikan satu saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh kata orang-orang Quraisy, perkara yang mengherankan. Ada pertentangan, ada perdebatan. Gara-gara diajak untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi ibadah adalah tauhid, ibadah adalah tauhid, tauhid adalah ibadah. Asalisa yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Orang yang tidak mewujudkan tauhid dalam ibadah, orang yang tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Orang yang dia tauhidnya cuma rububiyah, orang hanya meyakini Allah itu ada, Allah itu memberi rezeki, Allah itu mencipta. Nah, dan dia sholat, dia haji, dia puasa, dia zikir, dia doa. Tapi dia beribadah kepada selain Allah. Maka pada hakikatnya dia lam ya'budillah, tidak menyembah Allah. Fafihi makna qawlihi, ini adalah makna dari firman Allah Ta'ala, wala antum abiduna ma'abud. Dan mereka tidak, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini perkataan siapa? Perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada orang Quraisy, "Wala antum abiduna ma a'bud." Kalian orang Quraisy tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal kan faktanya orang Quraisy menyembah Allah, ya kan? Orang Quraisy menyembah Allah. Makanya bapaknya Rasulullah namanya Abdullah, ya kan? Padahal belum masuk Islam, tapi namanya Abdullah, hamba Allah. Makanya orang Quraisy itu berhaji, umroh juga. Ya, ke Baitullah. Bahkan mereka siapkan itu Baitullah untuk orang-orang haji. Ketika mereka haji kan mereka labaik Allahumma labaik. Ya. Ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya Allah aku penuhi panggilanmu. Mereka mengucapkan seperti itu. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika, labaik la syarika laka labaik. Ya, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah labaik. Ya Allah la syarika laka. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. La baik aku penuhi panggilanmu. Tapi mereka ada tambahan. Illa syarikan huwa laka. Tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang itu adalah milikmu. Yang ya, tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau miliki dan mereka tidak memiliki engkau. Ya, jadi orang Quraisy itu dulu haji. Tapi lafaz talbihnya seperti itu. Engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali sekutu yang itu milikmu. Wah, ada kecualinya. Itu para berhala-berhala ini. Mereka yakini berhala ini adalah sekutu Allah yang dimiliki oleh Allah, namun mereka tidak memiliki Allah. Tapi ala kulli hal intinya orang-orang Quraisy juga nyembah Allah. Tapi faktanya Rasul mengatakan, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, kalian tidak menyembah Allah. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena orang-orang Quraisy menyembahnya tidak hanya kepada Allah, tapi menyembah yang lain juga. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari dan lain-lain. Maka pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Maka sama zaman sekarang juga, kalau ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia berzikir, berdoa, bersolawat gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi lain dia juga menyembah kuburan, menyembah pohon keramat, menyembah Dewi Sri, menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah Penunggu Merapi, dan lain-lain, pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Jadi dalam surah Al-Kafirun ayat 3 sampai 5. Atau 3 atau 5 ya, 3 dan 5, karena ini ayatnya diulang. Kemudian faedah yang keempat, ar-rabi'atu al-hikmatu fi irsalir rusuli. Ayat dan hadis di atas ini menyebutkan tentang hikmah diutusnya para rasul. Yaitu an-ni'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nakhl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an-ni'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus setiap umat itu, kami utus rasul yang tujuannya adalah untuk mengajak menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan taghut. Ini hikmah diutusnya para rasul. Al-khamisah yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Bahwasanya kerasulan itu mencakup seluruh umat. Makanya semua umat ada rasulnya. Kemudian as-sadisah. Saya minum dulu ya. Hadis as-sadisah yang ke-6, anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Ya, agama para nabi itu sama, Islam. Islam itu ada istilah umum, ada istilah khusus. Islam dalam istilah umum artinya agama yang mengajak untuk mentauhidkan Allah semata dan melarang syirik. Ini Islam secara umum. Maka semua nabi agamanya Islam. Kalau ditanya apa agamanya Nabi Isa, Islam. Bukan Kristen, tapi Islam. Apa agamanya Nabi Musa, jawabannya Islam. Bukan Yahudi. Apa agamanya Nabi Ibrahim, apa agamanya Nabi Adam, semua agamanya Islam. Yaitu mengajak untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Dan Islam ada istilah khusus, istilah khusus. Yaitu syariat atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama Islam secara khusus. Sabi'ah yang ke-7. Al-mas'alatul kabiratu. Suatu masalah yang besar. Anna ibadatullahi la tahsulu illa bil kufri bit taghuti. Bahwasanya ibadah kepada Allah atau tauhid itu tidak bisa terwujud kecuali dengan mengkufuri taghut. Jadi harus dua-duanya, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan mengkufuri taghut. Fa fihi ma'na qaulih ta'ala, dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, faman yakfur bi taghuti. Jadi ana ibudullah wajtanibut taghut, surah An-Nahl ayat 32 36. Diperintahkan dua. U'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Dan juga dalam surah Al-Baqarah di sini, surat Al-Baqarah 256, faman yakfur bit taghut, kata Allah, barang siapa yang mengkufuri taghut, maka wajib bagi kita untuk mengkufuri taghut. Dan ini sejalan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha ini menetapkan tauhid, illallah ini atau la ilaha ini mengkufuri taghut, illallah menetapkan tauhid. La ilaha ini mengkufuri taghut. Illallah ini menetapkan satu-satunya sesembahan yang benar hanya Allah, menetapkan tauhid. Jadi harus dua-duanya, enggak boleh salah satu saja. Atsaminatu yang ke-8, anna taghuta 'amun fi kulli ma ubida min dunillahi. Bahwasanya taghut itu umum. Yaitu taghut adalah Kulli ma ubida min dunillahi, semua yang disembah selain Allah itulah tagut. Ya, jadi sekali lagi makna tagut adalah kullu ma ubida siwallah atau kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah itu tagut. Yang sampai enggak paham masalah se mendasar ini ya. Makna tagut enggak paham. Karena banyak orang yang teriak-teriak tagut-tagut ya. Pemerintah tagut, ini tagut, itu tagut, tapi enggak paham tagut itu apa. Jangan-jangan dia teriak-teriak tagut, dia sendiri pakai jimat. Ya, dia sendiri suka minta ke kuburan. Dia sendiri menyembah tagut. Ya. Dia teriak-teriak anti tagut, dia sendiri menyembah tagut. Ya. Atau jangan-jangan dia sendiri tagut. Ya, bisa jadi dia sendiri tagut. Karena di antara tagut di dalam Al-Qayyim, di antara tagut adalah orang yang mengklaim tahu perkara gaib. Ya, dukun itu tagut. Ya. Maka jangan sampai dia teriak-teriak anti tagut, dia sendiri dukun misalnya. Dia sendiri tagut. Jadi perlu dipahami, tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah. Kemudian at-tasi'ah yang ke-9, idamu sya'ni thalathil ayatil muhkamati fi suratil an'ami inda salafi wa fiha ashru masailah ulaha an-nahyu anisyirki. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah betapa besarnya kedudukan tiga ayat yang muhkamat, yang sangat lugas, yang sangat lugas, yang sangat tegas dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am tadi 151 sampai 153. Kata beliau, kata penulis Kitab Tauhid, ini ayat yang idham, ayat yang agung. Wa fiha ashru masailah, dan dalam tiga ayat ini ada 10 pembahasan. Kalau mau di breakdown, ini ada 10 pembahasan. Ulaha an-nahyu 'anil syirki, yang paling pertama dibahas adalah larangan berbuat kesyirikan. Ya, kita tidak akan bahas 10 pembahasan ini ya, mungkin di kesempatan yang lain insyaallah. Kemudian al-ashiratu, faedah yang ke-10. Al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra. Wa fiha 18 mas'alatan. Dan ayat-ayat yang muhkamat juga, ayat-ayat yang muhkamat dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Ayat 23. Ya. Ya. Al-Isra ayat 23. Mulai dari 22 di sini nampaknya, 22 sampai 39. Ya. 22 sampai 39 kata beliau ada 18 mas'alatan, ada 18 pembahasan, ada 18 masalah. Dari surat Al-Isra 22 sampai 39. Bada'aha Allah biqaulihi, Allah yang Allah mulai rangkaian ayat ini dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kalian menjadikan sesembahan yang lain selain Allah fataq'uda, sehingga kalian duduk dalam keadaan madhmuman, tercela, makhdhula, terhina. Artinya duduk di neraka dalam keadaan tercela dan terhina. Surat Al-Isra ayat 22. Ini ayat ini melarang berbuat kesyirikan. Janganlah kalian menjadikan sesembahan yang selain Allah. Wa khatamaha biqaulihi, dan ditutup dengan firman Allah Ta'ala, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sesembahan yang lain, sehingga kalian di lemparkan ke neraka jahanam dalam keadaan maluman, tercela, madhura, dan keadaan terhina. Surah Al-Isra ayat 39. Maka dalam Al-Quran itu, dalam satu surat itu terkadang ada beberapa pembahasan. Yang biasanya dalam satu pembahasan, ayatnya itu satu rangkaian. Ya, satu rangkaian ini masih satu pembahasan. Maka di antara ilmu Al-Quran itu ada ilmu al-waqfu wal-ibtida. Ada ilmu waqaf. Ya, al-waqfu berhenti, ibtida mulai. Ya, jadi ilmu yang belajar tentang di mana boleh berhenti, di mana boleh mulai. Gitu ya. Maka di antara kaidahnya yang dianjurkan adalah berhenti di mana satu pembahasan itu berhenti. Berhenti baca, jangan diwasol, jangan disambung ketika satu pembahasan itu berhenti. Sehingga nanti kalau mau mulai, ini pembahasannya sudah beda. Contohnya ayat ini ya. Ayat 22 sampai ayat 39 ini satu pembahasan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu pembahasan, nanti ayat 40 ini sudah bahas beda lagi. Seperti itu. Tentunya ini yang paham para ulama ya. Jadi kita lihat penjelasan para ulama. Ya, kemudian ya, atau tadi ada istilah ayat muhkamat. Ada istilah ayat muhkamat, ada istilah ayat mutasyabihah. Mutasyabihat. Ayat yang muhkam artinya adalah ayat-ayat yang jelas maknanya. Jelas maknanya artinya tidak ada kemungkinan yang lain. Ayatnya jelas, muhkam. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar pendalilannya. Samar pendalilannya. Bisa dimaknai begini, bisa dimaknai begitu. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ini kalau kita bahas masalah muhkam mutasyabihat nanti panjang. Tapi intinya itu. Muhkamat itu yang jelas maknanya, mutasyabihat yang maknanya samar. Ya, bisa begini, bisa begitu. Kemudian Al-Hadiyah Asyarah. Faedah yang ke-11, ayatu surat nisa'i allati tusamma ayat al-hukuki al-ashrati. Ayat-ayat dan surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ya, ayat 36 dan seterusnya. Ya, ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan dan seterusnya. Disebut dengan ayat al-huquqil asyrah, ayat 10 hak. Ayat al-huquqil asyrah. Ayat 10 hak karena bicara tentang 10 hak. Ya, 10 hak di dalam ayat ini. Ya, ada hak Allah, ada hak manusia. Namun kalau dijumlahkan ada 10. Bada'aha ta'ala biqaulihi, Allah mulai dengan firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mulai dengan hak Allah dulu. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 36. Maka di sini ya, kita bisa ambil faedah bahwasanya hak Allah itu kita dahulukan daripada hak-hak yang lain. Hak Allah dan Rasul-Nya harus kita dahulukan daripada hak-hak yang lain. Daripada hak orang tua, hak anak, hak istri. Maka hak Allah dan Rasul-Nya lebih kita dahulukan. Sebagaimana dalam hadis-hadis, Rasulullah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menundukkan seleranya, menundukkan hawa nafsunya demi untuk mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat At-Tabaron dalam Mujamul Kabir disahihkan oleh An-Nawawi, Adz-Dzahabi dan Ahmad Syakir. Dan hadis-hadis yang lainnya banyak sekali ya. Intinya hak orang tua itu lebih kita hak Allah Subhanahu wa taala lebih kita dahulukan daripada hak orang tua, daripada hak istri, daripada hak suami, daripada hak anak, daripada hak atasan dan yang lainnya. Kemudian Atsaniyah asyarah. Faedah yang ke-12. At-tambihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Adanya tambih, adanya penekanan, peringatan terhadap wasiat Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Itu diantara yang beliau wasiatkan adalah adanya kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kemudian salisah asyarah. Faedah yang ke-13. Ma'rifatu haqqillahi alaina. Adanya kita mengetahui apa hak Allah atas kita. Hak Allah atas kita berarti apa yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi adanya kita menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Rabi'atu asyarah. Faedah yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi 'alaihi. Idza addau haqqahu. Mengetahui apa hak hamba atas Allah, artinya apa yang Allah akan tunaikan kepada hamba kalau para hamba tersebut menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu la yu'adziba. Ya, Allah tidak akan mengazab mereka kalau mereka tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian al-khamisatu asyarah. Faedah yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alata la ya'rifuha aktsaru sahabati. Bahwasanya masalah ini banyak yang tidak diketahui, banyak yang tidak mengetahuinya para atau kebanyakan sahabat Nabi. Maksudnya hak Allah adalah Allah tidak boleh dipersekutukan. Kita wajib menyembah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan maksudnya hak hamba adalah Allah tidak akan azab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di antara sahabat banyak sahabat ketika itu yang belum paham dengan baik. Karena tentunya para sahabat itu masuk Islamnya bertahap, ya. Tidak semua langsung berbarengan, ya. Sehingga ada yang ketika itu masih baru masuk Islam, belum belajar, belum kokoh akidahnya. Yang sudah kokoh akidah, yang sudah paham baru sedikit. Karena tentunya para sahabat masuk Islamnya berbeda-beda. Dan ketika itu masih sedikit yang paham akidah yang benar ketika itu. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada sebagian sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan datu anwar. Ya, itu pohon yang dianggap keramat, yang kalau digantungkan senjata di sana, ini bisa bikin senjatanya sakti. Sebagian sahabat ada yang minta dibuatkan seperti itu. Tentunya yang merupakan kesyirikan. Tapi mereka meminta seperti itu karena belum paham, baru masuk Islam. Ya, jadi kalau para sahabat saja dahulu tidak semuanya langsung paham karena perlu belajar, ya, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Kita perlu lebih semangat belajar lagi. Perlu lebih serius lagi untuk belajar tauhid karena banyak yang belum kita pahami dalam masalah tauhid. Kemudian as-sadisatu asyarah, faedah yang ke-16. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Dibolehkan untuk menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Tadi Nabi katakan la tubashiru. Ya, tadi la tubashirhum fayattakilu. Jangan kabarkan ini kepada banyak orang. Ya. Karena khawatir nanti mereka akan tawakal dengan tawakal yang keliru. Mereka akan mengandalkan ini saja, enggak mau beramal. Namun setelah para sahabat sudah paham akidah yang benar, sudah kokoh, maka tentunya dikabarkan. Buktinya hadis ini sampai kepada kita, ya. Dari Mu'ad, berarti Mu'ad menyampaikan. Kalau Mu'ad enggak pernah sampaikan, ini enggak sampai tercetak di kitab ini gitu. Sampai kepada kita berarti disampaikan sama Mu'ad setelah itu. Ya, bukan berarti tidak disampaikan sama sekali. Tapi ketika itu Nabi larang untuk disampaikan. Jadi boleh menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Padahal dalam hadis, ya, di sisi lain ada hadis Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yawmal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, suatu ilmu, lalu ia sembunyikan ilmu tersebut, maka Allah akan pakaikan dia lijam. Allah akan pakaikan lijam-lijam itu yang dipakaikan di mulut kuda atau unta supaya bisa dikendalikan. Intinya apa ya? Tali kekang gitu ya. Allah akan pakaikan dia tali kekang dari api minnarin di hari kiamat. Tadi dari api neraka, wa min billah. Orang yang tidak mau menyampaikan ilmu, Allah ancam akan diberikan tali kekang dari api neraka. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Ya, di satu sisi Nabi melarang menyembunyikan ilmu, di sisi lain Nabi sendiri menyembunyikan ilmu. Ya, kata Nabi tadi kepada Mu'adz, jangan sampaikan kepada orang-orang. Nah, terus gimana komprominya? Komprominya tadi boleh menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Asalnya enggak boleh menyembunyikan ilmu. Ilmu itu disampaikan. Tapi kalau ada maslahat, ya ada maslahat untuk menyembunyikannya, maka boleh. Ya, seperti misalnya kayak anak-anak di sekolah kita ya, kalau lagi ujian misalnya. Lagi ulangan, ulangan offline ya, bukan ulangan online. Ulangan offline misalnya. Kemudian lagi ngerjain, ada murid yang nanya, "Ustazah, nomor 10 apa jawabannya?" Apa kita sampaikan jawabannya? Kan enggak. Terus kalau kita enggak sampaikan, apakah termasuk menyembunyikan ilmu? Jawabannya iya, itu menyembunyikan ilmu. Tapi kan ada maslahat. Ya. Ini masalah lagi ujian disampaikan kunci jawabannya. Ya, nanti muridnya enggak belajar. Ya. Nanti 100 semua. Enggak ada niatan belajar lagi, enggak ada semangat belajar lagi. Malah mafsadah jadi. Maka ketika itu menyembunyikan ilmu enggak apa-apa. Demikian juga misalnya ada penuntut ilmu ya, ada penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu masih baru ngaji, baru awam, masih pemula ya. Dia nanya masalahnya kompleks. Ya, misalnya nanya masalah mustalah hadis. Ya, nanya misalnya masalah maqasid syariah. Ya, nanya masalah qiyas. Atau nanya masalah tahzir-tahziran. Ini masalah kompleks. Maka sebaiknya nggak usah dijawab. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu. Kalau ada murid yang nanya masalah yang kompleks, yang belum saatnya dia mengetahui, maka jangan dijawab. Apakah termasuk menyembunyikan ilmu? Iya. Tapi karena ada maslahat. Menyembunyikan ilmu karena ada maslahat. Kalau dijawab pun nggak maslahat. Ya, baru ngaji udah nanya masalah qiyas, masalah maqasid syariah, ya, masalah ilal hadis, mustalah hadis, masalah tahlil tahdiran, memangnya paham ya, memangnya jenengan dong gitu ya, memang ente paham ya, ente kan bahlul gitu. Ente kan masih awam ya, kalau dijawab nggak paham, jadi nggak usah jawab. Ini menyembunyikan ilmu yang boleh karena ada maslahat, seperti itu ya. Dan contoh menyembunyikan ilmu yang tercela seperti misalnya ulama. Ulama yang dijadikan konsultan oleh pemerintah ya, yang jadi penasihat pemerintah misalnya. Ditanya, "Wahai ulama, wahai kiai, ustaz, gimana kalau kita bikin undang-undang yang membolehkan jual miras tapi khusus di atas 21 tahun?" Misalnya. Ditanya nih ulamanya. Maka ulamanya diam. Nggak mau jawab. Ya, maka ini menyembunyikan ilmu. Kalau dia diam, nggak mau jawab. Hanya disampaikan, nggak boleh. Miras itu mau 21 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 70 tahun, haram. Ya, harus disampaikan seperti itu. Kalau dia diam, maka ini termasuk dalam hadis tadi. Man su'ila an ilmin, fakatamahu aljamahumullah, aljamahullahu bilijamin min nar yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan dia sembunyikan, maka Allah akan pasangkan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Wal'iyadu billah. Kemudian, faedah ke-17 asyarah. Ke-17. Istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim bima yasurruhu, dengan sesuatu yang membuat dia senang. Ini memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, saya lupa lafadznya. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amal afdal, amal apa yang paling utama? Yaitu diantaranya adalah memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Tentunya selama itu yang halal-halal ya. Memasukkan kegembiraan yang halal-halal. Bukan dengan cara yang haram-haram seperti misalnya bercanda, bercanda dengan dusta gitu ya. Bercanda sambil ngejek, bercanda sambil mengolok-olok agama. Kenapa kok kamu bercanda olok-olok agama? Kan saya ingin bikin orang senang. Nah, masukkan kegembiraan kepada seorang muslim ya, nggak boleh. Ya, ini bukan apa namanya, bukan berarti dengan hal ini semua jadi halal. Al-ghayah la tubarru wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Dengan alasan ingin menggembirakan orang lain, kemudian melakukan olok-olok agama, melakukan dusta, ini nggak dibolehkan. Kemudian ats-tsaminatu asyarah, faedah yang ke-18, al-khawfu min al-ittikali ala si'ati rahmatillahi. Ya, di antara faedah dari hadis di atas adalah maksudnya hendaknya kita khawatir kalau kita atau kalau seseorang itu ittikal, dia itu bersandar, bertawakal hanya kepada besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain hanya roja. Ya. Tidak boleh kita hanya sekedar punya harapan kepada Allah, punya roja. Bahwasanya oh, pasti Allah akan ampuni. Ya. Pasti Allah akan apa namanya? Bebaskan saya dari azab. Pasti Allah akan masukkan saya ke surga. Dengan harapan saja. Tapi di sisi lain dia nggak takut kepada Allah. Dia berbuat maksiat, berbuat kebid'ahan, kesyirikan dengan bersandar, oh pasti Allah ampuni kok. Pasti Allah apa namanya, masukkan saya ke surga. Ini nggak boleh. Ya. Namun seorang muslim itu harus punya dua-duanya. Punya raja dan punya khauf. Punya rasa harap dan punya rasa takut kepada Allah. Dalam surat As-Sajdah, Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri penduduk surga. Allah Ta'ala katakan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya mereka banyak ibadah. Ciri orang yang masuk surga adalah banyak ibadah. Dan mereka yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah khawfan wa tama'a. Disertai rasa takut dan juga rasa harap. Ada dua-duanya. Surah As-Sajdah ayat 16. Dan surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Ta'ala katakan, amman huwa qanitu ana al-layli sajida wa qa'ima. Apakah kalian adalah orang-orang yang suka qanit beribadah di tengah malam dan bersujud kepada Allah di tengah malam? Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbihi. Yang dia takut kepada nasibnya di akhirat dan dia juga berharap, yarju, berharap kepada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 9. Maka orang yang beriman Allah sifati, mereka takut kepada Allah dan juga punya rasa harap, punya dua-duanya. Tidak hanya rasa harap saja. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah ke-19. Atas si'atu asyarah. Qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allah wa rasuluhu a'lamu. Adanya perkataan yang dikatakan oleh seseorang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui. Adanya dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, atau Allahu a'lam saja boleh. Boleh Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu atau Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini perkataan yang dianjurkan. Ya, dan ini lebih utama daripada botong kertas. Ya, lebih utama daripada nggak tahu. Lebih utama daripada I don't know gitu ya. Lebih utama Allahu a'lam, ini lebih utama. Karena ini sesuai dengan apa yang ada dalam hadis-hadis, ya, kata perkataan Allahu a'lam. Namun boleh juga mengatakan nggak tahu, ya, boten ngertos, I don't know atau semisalnya boleh, ya. Sebagian perkataan para ulama, qawlu la adri nisful ilmi, wa qawlu adunnu nisful jahli. Perkataan saya nggak tahu ini adalah setengah dari ilmu. Sedangkan perkataan menurut saya, kayaknya, ini adalah setengah dari kejahilan. Kalau orang ditanya tentang hal yang dia nggak tahu, dia bilang, nggak tahu. Bilang, la adri, boten ngertos, nggak tahu, I don't know. Maka menunjukkan dia punya ilmu. Nisful ilmi. Dia punya ilmu di situ. Tapi kalau ada orang ditanya nggak yang tentang hal yang dia nggak ketahui, dia kok sok tahu. Maka ini tanda dia orang jahil. Jadi orang yang nggak tahu, jangan sok tahu. Dan orang yang nggak tahu dalam masalah agama, orang yang nggak tahu dalam masalah agama kemudian salah, maka sebetulnya dia ditoleransi. Dia nggak tahu, kemudian keliru dalam masalah agama, keliru berbuat dalam masalah agama, maka dia ditoleransi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Allah Ta'ala mengampuni umatku yang melakukan kesalahan karena nggak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Nggak sengaja, maka nggak dosa. Tapi kalau orangnya nggak tahu, kemudian dia ngomong, dia berfatwa, berpendapat, maka ini tidak ditoleransi. Ya. Orang nggak tahu, sok tahu, tidak ditoleransi. Kalau orang nggak tahu, salah berbuat, ditoleransi. Kalau orang nggak tahu, tapi sok tahu, berfatwa, ngomong, tidak ditoleransi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah dikabarkan oleh para sahabat, bahwasanya ada sahabat yang dalam perjalanan terluka. Kepalanya terbentur batu berdarah. Sehingga dia kehilangan banyak darah. Dalam keadaan seperti itu, kurang darah, lemas, ternyata dia junub. Dia mimpi basah, junub. Maka dia tanya kepada teman-temannya, apakah saya boleh tayamum? Karena saya sedang sakit, kurang darah, dan saya junub. Boleh gak saya tayamum? Kata teman-temannya, gak boleh. Tayamum itu bagi orang yang punya air. Gak ada air, tapi masih ada air. Maka akhirnya orang sakit ini pun mandi. Mandi junub, mandi janabah. Karena dia mandi dan keadaan sakit, akhirnya dia meninggal. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, qataluhu, qatalahumullah. Sungguh orang-orang ini teman-temannya telah membunuh dia. Semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Dicela oleh Rasulullah SAW. Ala sa'alu fa'inna syifa'an i'i as-su'an. Kenapa mereka enggak nanya? Kenapa mereka malah berfatwa? Karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Artinya teman-temannya jangan berfatwa kalau enggak tahu. Orang yang enggak tahu berfatwa, ngomong, sok tahu, maka kata Nabi, qataluhu, dia salah. Dia telah membunuh temannya. Qatalahumullah, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Rasulullah enggak bilang, oh enggak apa-apa, kan enggak tahu. Salah fatwa enggak apa-apa. Enggak seperti itu. Ya. Rasul tidak beri udur. Ya sekali lagi, orang jahil, kalau dia salah berbuat, ditoleransi. Tapi kalau orang jahil berfatwa dan salah, maka tidak ditoleransi. Dia tetap berdosa. Karena dia sok tahu. Kemudian faedah al-Isrun ke-20. Jawazu takhsisi ba'din nasi bin ilmi duna ba'din. Dibolehkan untuk mengkhususkan sebagian orang untuk disampaikan ilmu sedangkan yang lain tidak. Boleh. Ya, kalau ada maslahat sebagaimana di sini. Rasulullah SAW sampaikan kepada Mu'ad, yang lain kata Rasul jangan. Ya, kabarkan. Sebagaimana juga yang kita praktekan, ya. Anak kelas 1 tidak disampaikan ilmunya kelas 6, ya. khusus ilmu kelas 6 disampaikan kepada kelas 6 saja. Kelas 1, kelas 2 nggak disampaikan dulu, karena bahaya. Ya, anak kelas 1 sudah dikasih pelajaran akar pangkat 3, ya. Kemudian tangan kosinus, nanti kasihan, pusing, ya. Stres. Jadi, ya, dibolehkan mengkhususkan sebagian pelajaran, sebagian ilmu hanya kepada sebagian orang saja. Sebagaimana juga kita dalam belajar agama demikian ya. Para ustaz tidak mengajarkan mustalah hadis kepada yang baru ngaji. Tidak mengajarkan masalah syubhat-syubhat asma wa sifat kepada yang baru ngaji. Tidak mengajarkan masalah usul fikih kepada yang baru ngaji. Yang baru ngaji jangan jangan ikut dulu, bahaya. Karena sebagaimana kata para ulama, ta'mul kabir su'mul lisagir. Makanan orang besar itu adalah racun bagi orang kecil. Artinya makanan orang dewasa, misalnya nasi goreng, toprak, rendang, kalau kita kasih ke anak bayi orok baru lahir, ya racun, nggak boleh kan, bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Ya, makanan orang dewasa ini racun bagi anak kecil. Mereka juga yang baru ngaji, ya jangan belajar ilmu yang jelimet-jelimet dulu, bahkan ini bisa jadi racun. Jadi boleh belajar usul fikih, ya nanti majlisnya khusus. Belajar mustalah hadis, majlisnya khusus. Belajar ilmu ilal, ya, kemudian tentang asma sifat yang advance, ya, ini ilmunya, ini majlisnya khusus, orang-orangnya khusus. Dan ini bukan dakwah sembunyi-sembunyi, ya bukan. Berbeda dengan manhajnya orang-orang harokah, orang-orang hizbi, yang mereka mau belajar apapun sembunyi-sembunyi, ya. Mau belajar yang dasar pun orang-orang nggak boleh ikut. Yang ikut ini hanya golongan kami saja. Kalau pemerintah tahu bahaya, ini memang mereka mengajarkan sesatan. Dakwah sembunyi-sembunyi, kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang berbisik-bisik dalam agamanya tanpa melibatkan orang lain, maka fa'alam innahu fa'alam annahum ala dolalatin. Maka ketahuilah bahwasanya mereka ala taksisi dolalatin. Mereka sedang membangun pondasi kesesatan. Ini riwayat disebutkan dalam Sunan Ad-Darim, perkataan Umar bin Abdul Aziz. Gak boleh dakwah sembunyi-sembunyi. Namun tadi, kalau memang ini ilmu yang advance, yang tidak cocok untuk orang awam, maka boleh dikhususkan majlisnya, dan ini bukan sembunyi-sembunyi. Kemudian al-hadiyah wal isrun, faedah yang ke-21. Tawaddu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari ma'al irdafi alaihi. Menunjukkan tawaddunya Rasulullah SAW ketika beliau naik himar, naik keledai, beliau membonceng orang lain. Kalau beliau adalah seorang khalifah, ya seorang pemimpin negara, seorang Rasulullah lagi, manusia yang terbaik. Tapi beliau tidak keberatan kalau membonceng orang yang lain. Faedah atsaniyah wal isrun, faedah ke-22, jawazu al-irdafi ala dabati, dibolehkan membonceng orang lain dalam kendaraan kita, di kendaraan kita, tentunya selama bukan wanita non-mahram, ya. Ini boleh kalau sesama jenis atau kepada mahram. Boleh kita bonceng. Kalau non mahram enggak boleh. Ya, jadi ini para ustazah nih ya. Tidak boleh mesen ojek online kalau pengendaranya laki-laki. Hukumnya enggak boleh. Atau ojek yang enggak online juga ya, ojek biasa juga enggak boleh. Kalau pengendara laki-laki. Karena jelas ini fitnah. Kata Nabi SAW, ittaqu ad-dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Adam bani Israil kanat fil nisa. Hati-hatilah kepada dunia, hati-hatilah kepada wanita. Karena fitnah yang terjadi pada Bani Israil adalah karena wanita. Kata Nabi, ittaqun nisa, hati-hati sama wanita. Bukan malah dibonceng. Kalau hati-hati itu berarti hati-hati, jaga jarak. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Bukan ya, jaga jarak aja, jaga jarak. Jaga interaksi, ya. Itu namanya hati-hati, bukan malah ngebonceng. Itu nggak hati-hati kalau ngebonceng. Ya. Kemudian juga kalau boncengan dengan laki-laki non-mahram, kan nanti bisa bersentuhan. Ya. Karena sentuhan itu haram walaupun dengan pelapis. Ya, misalnya, ngapunten ya, misalnya ustazah ini kakinya atau pahanya kena ke kakinya Pak Ojek, ini nggak boleh. Walaupun ini ada pelapis, walaupun ada kain pelapis, nggak boleh. Ini sama saja sentuhan. Ini nggak boleh ya. Kalau misalnya Pak Ojek itu boleh bonceng para ustazah, para akhwat, ya lebih aula para ustaz ya. Harusnya Pak Suryanto lebih aula ya. Pak Ustaz Nurfalis lebih aula untuk bonceng ya. Lebih terpercaya mana? Ikhwan ngaji sama Pak Ojek yang awal. Lebih terpercaya ya Ikhwan ngaji dong. Daripada orang awal, nanti bisa diapa-apain. Orang ngaji kan lebih aman. Kalau misalnya boleh boncengan sama laki-laki, ya lebih harusnya lebih aula para ustaz-ustaz ini. Iya kan? Para Pak Ustaz, Pak Suryanto, Ustaz Nurfalis. Sebetulnya ya nggak boleh juga. Jadi demikian, nggak boleh ya, dalam bonceng wanita non-mahram. Atsalitsu wal isrun, faedah yang ke-23, Fadilatu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Hadis di atas menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faedah yang terakhir, Ar-Rabi'ah wal isrun, ke-24, idhamu sya'ni hadhil mas'alati. Menunjukkan betapa besarnya masalah ini, yaitu masalah hak Allah dan hak hamba. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ya. Ya. Ya. Kalau kemarin ada daurah Ustaz Al-Habibi ya. Ya, monggo. Pak Sur, mungkin Pak Sur. Ya, nampaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan tentunya lebih utama, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Nur Khalis.